Dalam banyak cook for family. For example, there is one PhD from PhD. One of the PhD, one of the PhD, yes, yang juga telah tulis oleh Dr. Masyidah. Dr. Masyidah, maksudnya saya mempunyai itu, Dr. Masyidah. Dr. Masyidah yang sekarang di Timbalan Menteri, Jabatan Besar Menteri. Okay, dia tulis tadi tentang Syafi'i Al-Azhar. Dia buat tadi itu, dia buat tadi itu di Al-Azhar. Jadi, ada tu nak letak tebal, dia punya tadi itu. Dan juga ada sisi-sisi ilmiah lain yang berkaitan dengan Tafsir Azhar, menunjukkan bahawa mengenal Tafsir Azhar tidak cukup sekadar untuk kita bentangkan dalam tempohan sederhana yang membuat satu bincang yang panjang, dan boleh juga kita percayakan secara intelektual dalam peringkat ini atau mata. Jadi untuk memulakan bincangan, saya bawa satu quotation, satu ayat yang saya ambil daripada buku karangan Sangka ini, iaitu Kenal Dengan Ibu, Tuan-tuan bin Duduk di halaman yang kedua, yang mana kata-kata ini adalah bukan kata-kata tapi merupakan kata-kata ayam Musa, ketika mana Hamka dilahirkan oleh ibunya Safiyah. Sebab Hamka dilahirkan anak dulu daripada isteri yang kedua setelah saya. Sebab Abu Karim ini juga dikenali sebagai haji waktu di kalangan penduduk tempat di tempatan, merupakan ulama yang mengamalkan poligami. Poligami dan yang menariknya tentang poligami di tempat beliau, tempat Hamka dilahirkan, adalah poligami menurut adat Minangkabau. Poligami menurut adat Minangkabau, macam mana ada yang mengamalkan adat Minangkabau yang mungkin dengan dia, bukan dengan dia sebab Hamka boleh setuju dengan adat ni, yang mana adat Minangkabau adalah poligami. Yang diberitahu oleh Hamka adalah apabila seseorang lelaki menghamili seorang perempuan, dia tak dilamar perempuan walaupun dia sayang perempuan, walaupun dia sayang isteri, tapi dia dilamar, dia perlu kahwin dengan isteri yang lain, perempuan yang lain, untuk mengembangkan jin. Bukan jin berdewa, jin apa? Jin ulama, bukan jin yang jahat, jin ulama di kalangan orang-orang lah, dalam dalam seleksi itu. Lagi sayang seorang suami ke isteri, lagi perlu si suami itu untuk menceraikan isteri. Sebab itu adalah satu sebab mengapa namanya Hamka agak takkan di waktu kecilnya. Sebab Hamka sendiri mengaku yang dia ni adalah seorang yang naughty boy, seorang yang takkan, yang rajin memperangkat. Direkodkan ketika dia belajar, ayah dia hantar ke sekolah pada umur 9 tahun dan sampai pada umur 7 tahun. 15 hari dia bilang captain, from attendant. Pukul-pukulnya dia berkaitan dari PVP dan di bono-bono tak. 15 hari dia bilang dia pergi ke lender. Dia pergi ke perpustakaan. Perpustakaan kawan ayah dia, iaitu Haji Zainuddin Zakaria Al-Yahudi. Dia duduk situ, dia baca buku. Dan bila dia duduk situ, dia kata dia rasa kepuasan dalam mempelajari ilmu. Sebab Hamka ni seorang yang suka membentak dan seorang yang self-dependent. Maksudnya dia seorang yang tak suka didikte oleh siapa. Didikte, boleh tak? Didikte. Dia tak suka orang itu, dia buat sesuatu yang dia tak suka. Tapi ayah saya ni seorang yang tegas. Dan ayah saya kata, dia kata 10 tahun dia akan dikirim belajar di Mekah supaya kelak dia menjadi orang ini seperti aku, seperti neneknya yang itu datuknya, dan juga seperti nenek-neneknya yang dahulu. Dan quotation ini menjadi satu ilham kepada Hamka dan kesan yang mendalam kepada Hamka, yang mana quotation ini menjadi salah satu sebab mengapa Hamka kita kenal sekarang. Sebab harapan ayah dia yang begitu tinggi untuk melihat anaknya memiliki jejak langkah sebagai seorang ulama, walaupun pada masa yang sama Hamka pada kecil-kecilnya adalah seorang budak yang berontak sekali. Jadi kalau kita ada anak-anak yang suka memontak, budak pula yang akan jadi macam hafal. Baik, ini kan tanggal hampir dari pada tahun 1908 dalam buku tengah buku disebut 17 Februari dan tengah buku 16 Februari lama hanya di radio pada waktu malam hampir kepada 17 Februari nanti di tengah petang kita terbarat dan meninggal pada tahun pada tahun 1901 pada usia 33 tahun. Ketokohan hampa dipengaruhi dua faktor utama. Yang pertamanya adalah ayah beliau sendiri, iaitu Haji Abdul Karim, yang mana harapan dan kedekatan ayahnya untuk tingkat hampa sendiri. Macam saya sebutkan tadi, macam mana harapan ayah dia untuk menjadikan dia seorang ulama, menjadikan dia seorang ulama yang sebenarnya. Walaupun memangnya kita tahu bagi siapa yang mengikuti perkembangan hidup hampa, kita tahu bahawa hampa bukanlah seorang yang mengikuti pendidikan seorang ulama. Tengah-tengah terjelawan ataupun tengah terjelawan ataupun tengah polis mengangkat dia sebagai seorang polis yang autodidak. Autodidak ni adalah ulama ataupun polis yang develop his own knowledge by himself. Maksudnya dia tak guru untuk formal education. Dia cuma belajar sendiri. Dia baca buku, dia buat perbincangan dengan para ulama. Dia pergi ke Mekah, dia lari-lari, dia bincangkan ayat dia masih kadang-kadang. Dia macam itu kan. Dia orang yang autodidak. Tapi walaupun itu ada juga orang yang memperhatikan kesempatan beliau sebagai seorang ulama yang disebabkan latar-latar pendidikannya yang tidak seperti sarjana yang lain yang melalui satu proses yang formal daripada primary education, secondary education, university education and then for master and PhD. Tapi dia tak macam itu. Sebab itu ada golongan-golongan itu yang mempertikaikan ketokohan beliau dan seorang sebagai seorang ulama. Dan pengaruh kedua yang mempengaruhi hamba sebagai seorang ulama ialah organisasi Muhammadiyah sendiri. Sebab pada umur beliau 16 tahun, beliau telah muda menjauhkan dirinya daripada ayahnya disebabkan berlaku perceraian di antara ayahnya dan juga ibu pada pada hamba ini. Perceraian bukan disebabkan benci, tetapi perceraian disebabkan sayang dan adat yang dipercikan dulu. Dan adat sebab itu juga adalah hamba agak kritik, agak memang kritik tegas dalam isu-isu berkaitan dengan adat. Walaupun adat itu sesuatu yang boleh digunakan sebagai sumber hukum, tapi sekiranya adat itu merupakan sesuatu yang menjaga masyarakat dan dimasukkan antara kita kadang dalam ini. Dalam kondisi Muhammadiyah, kita berbincang dengan tokoh-tokoh yang terlibat dengan Muhammadiyah. Dan perbincangan ini memberikan satu kesedaran yang baru kepada beliau untuk memahami agama dan juga apabila dia berjumpa dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah ini, dia telah nampak sebab apa ayah dia nak dia sebagai seorang ulama dan dia tahu macam mana dia nak bawa diri dia sebagai seorang ulama yang diharapkan oleh dia ayah dia. Sebab lepas dia berjumpa dalam Muhammadiyah ini, dia develop dari diri dia. Dia menjadi salah seorang orator ataupun tokoh-tokoh yang hebat pada usia 16 tahun. 16 tahun dia sempatkan untuk bercakap tentang Islam, untuk bercakap tentang politik, untuk bercakap tentang sosial. 16 tahun dia sempatkan untuk bicara tentang isu-isu dia. Sebegitu. Mudah-mudahan sekarang 16 tahun dia tetap apa? Dia tetap blur. Bukan cakap 16 tahun, budak-budak yang free tu. Yang dia ada memang blur. Yang blur tu memang blur. Dia tanya siapa ketua belajar sukan. Tak tahu. Dia tak tahu ketua belajar sukan. Pernah pergi, dia tahu. Nampak yang dia ni seorang sama ni. Dia misalnya dia apa nama ni, Full fit tu. Kita kena bagi kepada dia orang boleh. Dia tahu. Dia tak bagi, dia tak kata yang secara ini. They cannot do it by themselves. We have to give everything. We have to give everything. Everything. From A to Z, we have to give. And this is the problem of our students. Okay? And this is why we have a problem in our education system. Okay? Now, dalam artikel yang saya bagi, saya tak sebut tentang pasal-pasal kehidupan hangga. So, di sini saya sebut secara jelas pasal-pasal kehidupan hangga. Misalnya, saya skip. Siapa-siapa yang nak perkara ni, boleh hadir sudah satu buku yang bertajuk Perjalanan Takhir Buya Hamka Kadangkan Takhir, yang mana disebut tidak pernah Hamka tidak pernah mengalami sekolah yang formal, tetapi banyak belajar dengan ayahnya iaitu Dr. Penalik dan ipamnya iaitu Sita Kastro. Dan berkata begini, tetapi pengetahuannya akan mendalam. Ia mempelajari ilmu dari bahasa Arab dan bahasa Arabnya sudah termasuk dalam balasan sastra bahasa Arab, kerana ia telah dapat mendalami karya-karya sastra dalam bahasa Arab dan ia dapat membuatnya pula. Banyak belajarnya dan sajak dan bahasa Arab baik yang masih mampu yang modern. Antara salah satu sebab mengapa Hamka menjadi seorang yang mahir dalam bahasa Arab ialah pada usia 17 tahun dia telah merantau ataupun melarikan diri daripada ayahnya, melarikan diri daripada ayahnya ke Mekah, dengan tujuan untuk memahirkan dirinya dengan dalam bahasa Arab. Antara sebab dia lari ke ayahnya ialah dia tak setuju dengan ayahnya mengakuinkan gunanya pada ketika muda di dalam hati. Nampak dia juga nanti pada merit tunah dia sebelum waktu dia ketika muda dengan orang lain, dan itu sebab dalam lain dia lari ke Mekah. Dan sebab kedua ialah apabila orang mengangkat dia sebagai ulama yang tahu cakap tapi tak ilmu. Sebab pada usia 16 tahun dia jaga syarab dia, tapi disebabkan latar belakang apa nama ni, latar belakang education yang tidak formal, so orang ketika dia punya ilmu, so dia nak mendalami tu dia lari, dia mengembara bukan ilah dia mengembara. Okay, so disebabkan itu lah bantaran yang dia dekat. So maksudnya kalau kita nak memahami sesuatu bahasa atau bahasa, kita kena boleh kita belum pergi for example a short course in that particular area of country that we want to go deep to the language. For example, kita cuba sekadar ada short course yang mana dibuat di Jordan dan sebagainya. Kalau kita nak menulis kita nak pergi, sebab pergi insyaAllah kita akan nanti bahasa, at least dari segi bercakap cakapan. Kadang-kadang dalam tempoh 4 tahun kita belajar di universiti contohnya di UAE, walaupun kita belajar bahasa Arab contohnya, kos-kos dalam bahasa Arab contohnya tak mesti tadi agak-agak susah untuk kita menaikkan diri dalam bahasa Arab kerana kita telah petik bahasa Arab ini. Baik, yang kedua ya, antara dari contohkan ketokohan Hamka ialah pada tahun 1969 Universiti Al-Azhar Mesir telah memberikan jalan doktor honoris causa ataupun jalan doktor kehormat kerana dianggap sebagai salah seorang ulama terbesar di Indonesia. Universiti Al-Azhar sendiri dibagi ijazah doktor kehormat yang pertama diwujudkan pada zaman Dr. Mahmud Syaltul ketika dia jadi syekh Al-Azhar di Mekah. Dia bagi antara sebab apa nama ni Al-Azhar bagi ijazah doktor kehormat ini kepada Hamka adalah disebabkan Hamka memuji Syekh Muhammad Abu. Sebab ketika Hamka berada di Mekah, dia dijemput zaman Kuantan untuk menyampaikan ucapan ataupun khutbah berkaitan dengan pengaruh Muhammad Abu di Indonesia. Dan disebabkan ucapan itulah Al-Azhar Universiti telah bersetuju untuk memperkenalkan ijazah untuk kehormat kepada dan pertama kali diberikan kepada Hamka. Sebab itu nanti kita tengok dalam tafsir-tafsir Al-Azhar, kita tengok banyak tafsiran-tafsiran beliau yang terkesan ataupun dipengaruhi oleh tafsiran oleh tafsir apa nama ni, tafsir Al-Azhar kerana Syekh Umar Al-Qaw dan juga Syekh Ma'adu dan juga tafsir-tafsir yang lain. Dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia juga telah menganugerahkan anugerah yang sama pada tahun 1974. Jadi sebabkan itu dalam tengah-tengah buku ataupun tengah-tengah artikel dia sebut ataupun dia address Hamka sebagai doktor ataupun profesor disebabkan ijazah untuk berhormat. So kalau Al-Azhar boleh bagi dia ijazah untuk berhormat, kalau Universiti Kebangsaan Malaysia boleh bagi dia untuk berhormat, siapa lagi kita untuk menjadikan ketukahan beliau sebagai seorang ulama? Sebab kita ada kan doktor berhormat. Dia tak ada. Dia ada ngaji ke tahun ni. Okey. Nah. Okey, ini kita yang ketiga. Tati Azhar. Tati Azhar. Kalau ayat macam ni, Tati Azhar macam ni dia ada 10 jilid. Dia ada banyak edition. Ada yang dia bagi 1 juzul, 1 juzul, 2 juzul, 3 juzul. Ada juga yang bagi satu jilid tiga jilid sekaligus. So ini yang yang saya dah jilid buku tradisional. Okay. Saya mulakan bincangkan tentang Datuk Azhar dengan mengambil satu quotation daripada Hamka ketika beliau menceritakan tentang sejarah penulisan Datuk Azhar. Dia kata, mendalam sampai di waktu pagi membaca buku-buku di petang hari tilawah Al-Quran dan ceramah Maulid Aisyah dan tahajud serta menajat selepas tengah malam adalah ubat yang paling menjerat, ubat murah dan kesekian. Di waktu segala jalan hubungan di bumi untuk orang hubungan ke langit dapat keluar. Saya akan segera dengan kata-kata sebab apa nama dia menunjukkan bagaimana dia dia betul-betul sungguh dalam menyiapkan tafsir. Maksudnya dia bukan jam ambil handphone dan sebagainya, dia memang betul-betul mengarang tafsir ini dengan penuh tawaduk mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang memang membaca tafsir-tafsir yang berkaitan untuk menambahkan ilmu dalam tafsir-tafsir dia. Dan juga dia apa nama ni membaca Al-Quran. Dan diriwayatkan ketika dia di dalam penjara, dia khatam Al-Quran satu kali. Dalam berada dalam penjara selama berapa dia telah khatam Al-Quran satu kali. Dan dia merasa kesenangan ketika berada di penjara walaupun dia kesenian. Tenang satu bunyi dia kan. Tenang satu itu. Jelas berkaitan dengan belajar. Jadi itu juga berada. Yang pertamanya, dari tahun 1994 sampai 1994. Tafsir asalnya dikeluarkan dengan kuliah secara berbual yang diberikan oleh beliau di Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar ini bukan di Mesir tapi di tempat beliau. Masjid Al-Azhar ini sudah dikenali sebagai masjid kebayoran baru. Tetapi apabila serta Muhammad Syarif datang ke tempat beliau, Muhammad Syarif mengubah nama masjid itu daripada masjid kebayoran baru kepada Masjid Agung Al-Azhar. Itu sejak telah begitu dipilih sebagai Masjid Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1964 hingga 1966 dia cakap pada ketika dia dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Dan pada ketika itulah beliau mula menulis secara serius tentang Masjid Al-Azhar yang yang telah diusahakan sejak sebelum penangkapan beliau. Dan selepas selepas itu pada tahun 1966 beliau dibebaskan setelah jatuhnya order lama iaitu Presiden Soekarno. Maka dalam tahun 1966 dia ditahan di rumah. Maksudu, jadi masa penahanannya di rumah, dia mula memperbaiki kekurangan dalam tafsir asal dari segi tulisan hadis dan sebagainya. Right. Dua tujuan utama mengapa Rasulullah menulis tafsir ini yang perlu kita faham. Sebab apabila kita membaca tafsir asal, kita perlu faham setiap apa yang disebut dalam asal adalah sebab kaitan. Okay? Nah. Yang pertamanya, dia melihat bahawa ada golongan pemuda yang bersemangat untuk mengetahui Al-Quran tetapi menghadapi kekangan tidak boleh membaca Arab. Semangat orang muda macam kita lah, ada orang muda, ada orang yang tak sebuah pemuda tetua tapi yang berhenti tak sebuah pemuda, tak sebuah pemuda. Golongan-golongan inilah yang agak menyesal konflik dengan golongan-golongan tua yang pertahankan religi dan ibadat amalan-amalan yang diamalkan tidak sepuluh dan banyak. So ada pertahankan di antara golongan muda dan golongan tua. Tetapi penafsiran tapi Al-Quran ini adalah khusus lebih kepada untuk beri ilmu dan juga maklumat tentang tafsiran Al-Quran kepada golongan muda ini. Sebab itu bila kita tengok dalam penafsiran yang kita tengok, banyak info-info yang diberikan, banyak tafsiran-tafsiran yang diberikan Allah segar kepada orang muda berbandingkan kepada orang-orang yang kaum tua yang mungkin akan konflik dengan beliau. Dan yang keduanya ialah maksud ataupun main target penulisan dia ialah kepada pendakwah yang cetek dengan tawarmu tetap terikat dengan kepahaman tradisi. Disebut dalam salah satu tafsiran beliau tentang apa nama ni, seorang pendakwah di tempat beliau ketika pendakwah itu menceritakan tentang keadaan syurga, keadaan syurga. Ulama itu atau nama ni pendakwah itu, dia ambil satu hadis. Dia kata ini hadis Rasulullah SAW. Dia kata dalam hadis Rasulullah SAW, dia tak sebut hadis itu hadis itu mana pendakwahnya dia kata. Tapi maksud dari hadis dia kata dalam syurga itu ada lima mati buat ikan. Dalam lima mati buat ikan ada lima mati buat ini. Dan di dalam lima dalam setiap sorry, lima mati ikan. Setiap istana ada lima mati bilik. Setiap bilik di belakang lima mati bilik ada lima mati bidadari. Lima mati bidadari. Dan pendengar kepada ceramah pendakwah dia orang muda. Dia mengutarakan takkan masuk syurga ni kita punya masalah yang muda dah. Selama perempuan. Banyakkan satu bilik lima mati bidadari. Satu bilik lima mati bidadari. Sebab itu antara kelebihan penting lagi dalam penggunaan hati dalam tafsir apa kita akan dapat ni, dia akan komen tentang apa nama pendakwah-pendakwah yang suka untuk mengambil hadis-hadis yang tak boleh dipertanggungjawabkan dan dia beri peringatan kepada pendakwah-pendakwah yang akan bertanggungjawab dalam kitab-kitab yang dibawa. Sebab adanya pendakwah ni dia cuba untuk tarik perhatian audience. So dia bawa kitab-kitab yang macam ni dan dia relate perhatian. So dia relate perhatian orang tak kata apa di macam tu. Okay? Nah. Mana tafsir apa? Okey, nah. Terutamanya mukadimah tafsir apa adalah panjang. Maksudnya bila kita buka tafsir apa, jadi yang pertama kita akan tengok 50 muka surat yang pertama tu dan semuanya tentang sebab apa dia tulis, kepentingan Quran, syarat-syarat tafsir Quran, sejarah menunjukkan tafsir atas itu semua tentang yang berkaitan dengan Quran dan juga sejarah menunjukkan tafsir atas dalam mukadimah beliau. Okay. Dan selepas itu kita akan tengok dia akan juga tafsiran dia mengikut surah-surah. Dan yang menariknya ialah pembahagian ayat-ayat Quran dalam setiap surah dalam mengikut tema yang khusus dalam surah-surah yang tertentu. Maksudnya kalau kita buka tafsiran kita akan tengok contohnya surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu okay, surah Al-Fatihah mungkin dia berdiam di semua. Kita ada surah Al-Baqarah, contohnya surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu hanya boleh kita buka, kita tengok ayat dia tak ambil semua surah Al-Baqarah, tapi dia ambil contohnya 5 ayat pertama. 5 ayat pertama. Bila dia ambil 5 ayat pertama itu, dia akan bagi terjemahan. Dan lepas dia bagi terjemahan itu, dia akan sebut tema kepada 5 ayat yang digunakan. Contohnya ayat pertama, 5 ayat pertama dia akan bagi tajuk apa nama ni, al-taqwa. Contohnya takwa, contohnya tajuk takwa. So dia akan bincang takwa, bincang takwa. Lepas tu dia ambil ayat yang the next part ayat yang pertama. So the next part ayat yang pertama for example dia boleh explain about nifaq ataupun hypocrisy. So dia contoh hypocrisy, dia bawa hadis dan sebagainya. Lepas tu the next part ayat, so ni buat macam ni. Every time you discuss a chapter in Quran, so dia dapat dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dan dia bagi topik kepada ayat-ayat. So nampak pembaca dia akan nampak apa dia halal satu ayat dalam surah itu. Dan hampa juga dia akan kaitkan okay, ayat pertama tu apa kaitan dengan ayat yang berikutnya. Dia akan tunjuk the continuity of ayat. Maksudnya dia nak menunjukkan bahawa setiap ayat ini tidak bercanggah. Setiap ayat ini tidak bercanggah. Setiap ayat ini dia membantu menguat dan juga menjadi rancangan dengan ayat-ayat yang berikutnya. Okey? Secara khususnya tapi adanya boleh kita tengok pendidikan. Maksudnya ini kita angkat dari pendidikan ya. Dalam banyak-banyak pendidikan ya. Kalau boleh kita just go through all the 8 points related to the uniqueness of the tafsir. Okay. Yang pertamanya tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua pernah ini adalah tafsir adalah ketiganya pengaruhnya memaksa. Keempat, penggunaan tafsir kasih dan modern. Kelima, riwayat syariat. tujuh bersetik dan akhirnya meninggal. Setik. Okey, nah. Kita diamkan. Setik beranikan. Hamka berkata bahawa ayat Quran adalah satu satu sebaik untuk memahami Al-Quran. Kena setiap ayat mungkin ada kebencangan dengan satu dengan satu dengan yang lain. Yang ini dia dia sependapat dengan Syekh Ma'zub. Syekh Ma'zub. Yang mana tadi untuk kata-kata tadi. Al-Quran is the best interpreted interpretation of itself. So dia setiap kali dia dia ambil ayat Quran. Lepas dia pergi kebincangan dia, dia kandil ayat Quran daripada surah-surah yang lain untuk memuatkan kebincangan. Kebincangan dia. Untuk menunjukkan bahawa ini Quran dan bikin dengan Quran. Nah, surah-surah yang bikin dengan Quran. Okey? Nah. Contohnya, dalam surah Al-Imran ayat 5. Bila Allah memberikan itu karakter atau perubahan bahawa orang yang tak mau memahami Taurat adalah umpama kerja yang membutuh. Atau dari nak memilu Taurat atau mengadam yang milu kan? Karena dari Imam dia milu kan? Atau so dalam surah ini apabila dia nak cerita tentang perangai orang yang ini dalam memahami Taurat, dia bawa ayat lain dari surah Al-Imran ayat yang 75. Yang mana antara sebab Yahudi enggan menerima apa yang diberitahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan Nabi Muhammad adalah seorang umi. Seorang yang illiterate yang disebabkan tidak lebih mudah dan juga seorang yang tidak sebenarnya Arab. Sebenarnya dia ini antara ayat ini dengan ayat yang lain. Itu dia menjelaskan. Dia menjelaskan. Okey, itu pertama. Yang kedua saja yang keduanya adalah menggunakan ini dengan tati hamka. Dalam tati hamka, tati hamka kita akan dapat banyak hadis-hadis yang disalib oleh hamka. Sama ada dia salib mungkin cek yang makan dia ataupun dia lihat bagi mampu kepada hadis tersebut. Dan dia akan sebut dalam kalau dia bagi contohnya cek tak makan itu, dia akan bagi juga kadang-kadang dengan nilai juga sama ada hadis sahih ataupun dhaif. Okay. Dia akan sebut kebanyakan tempat ada juga hadis-hadis tersebut yang mana dia diam itu mungkin kebanyakan yang berjalan contohnya okay, dalam surah Al-Qalam ayat ke-4 apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wa innaka la'ala khulqin 'adzim apabila Allah memuliakan apa namanya karakter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam hamka dia menyalin jumlah hadis yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai maklumat untuk para pendakwa untuk golongan-golongan yang akan mengetahui tentang Rasulullah SAW ini. Dan hadis-hadis yang ditanya tentang ini menyangkanya yang berkata adalah bahaya tersebut dalam orang-orang ini dan juga tersebut juga hadis-hadis juga yang hadis Aisyah yang mengatakan bahawa asukkan aku dulu Quran tersebut kita juga dia ambil ayat-ayat apa ni hadis-hadis yang lain. Yang keduanya adalah spesial tadi juga menjadi pertimbangan utama beliau dalam setiap takbiran. Beliau akan menyebut dalam penyakit nilai penyakit kata nilai yang ini biasa tadi. Setakat yang saya tengok tak tahu mungkin ada yang lakukan takbir hadis dalam hamba dalam takbir. Tapi kata yang saya baca setakat ini tak tahu hadis-hadis yang kita ketikaikan terbarihan yang dan kiranya hadis pun sahih ataupun sebagainya dia akan berdatang. Dia tak akan diam macam mana selalunya. Contohnya macam kata yang tadi yang lima hadis di tanah itu dia sebut hadisnya hadis mengkar. Dia tidak sebut ulama siapa siapa pun ulama yang menyebut sama ada hadis mengkar atau tidak dia kan itu. So maksudnya kita boleh ikut. Maksudnya dia ada evidence untuk mengatakan seperti demikian. Okay? Nah. Ada juga hadis dhaif yang patut ditarik. Nanti hadis yang kita katakan tadi lah. Dan dalam ulasannya hamka menyebut saya kiralah membalik atas penyebut dan juga Islam di dalam memberi penerangan agama saudara supaya jangan terlalu suka mengemukakan hadis-hadis yang tak dapat kita menjawabkan. Ini memang paling penting dan juga dengan suka sangat bagi serta-serta yang orang-orang memang pakai dalam kalau ada hadis yang sudah diterima akan yang sihat harus diselidiki bilang disebut di sini dia bagi satu benchmark. Apabila kita dengar sesuatu hadis yang mana agak boleh diistikaikan oleh logik akal, Kita kena nilai, kita kena pilih balik hadis itu sama ada hadis itu boleh dipertanggungjawab atau tidak. Dipertanggungjawab ini maksudnya sama ada hadis itu boleh atau tidak. Pasti atau tidak. Bukan nak kita nak jangan pilih hadis, pasti saja dapatkan. Kita dah tengok nilai hadis itu. Yang itu yang besar. Itu dah tetap benchmark yang clear. Okay? So, sebab itulah kadang-kadang bila disebut macam ni ada setengah golongan yang menyebut yang jadi mustadilah. Bahkan banyak tafsir-tafsir yang ditarik dalam tafsir Al-Qur'an banyak daripada tafsir Zaman Syari, tafsir Al-Kashaf, tafsir Mustadilah. Kadang-kadang ada orang ikat-kadang. Okay. Tapi dia bukan Mustadilah, tapi kita tengok dalam syubik. Kemudian dalam isu hari juga, dia berdapat dengan Syekh Muhammad Abdul dalam isu hari Ahad yang sahih melalui Bukhari dan Muslim. Kiranya itu masih ada hadis yang matan yang menjelaskan dengan ayat Quran. Yang lain maka sudah tegas bagi payah kata untuk menerima Nabi Allah dan sendiri sedangkan wajib. Isu ni agak berbeza dari segi hadis Ahad yang sama ada kiranya hadis Ahad yang sahih dan sebagainya, tapi nampak cabar kalau orang hadis mungkin dia akan apa punya lah. Jangan mahu saya, dia macam dendam. Kalau tak dendam, kita mahu lah. Ada dua keadaan yang mana disebut tentang hadis ini. Yang pertama ni adalah hadis tentang kematian Rasulullah di Uhud kepada munafik pada ketika dalam Rasulullah di Madinah. Yang mana kita tahu yang Rasulullah di Uhud ni bila dia mati, ada dengan riwayat hadis sahih menyebut yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi dia punya baju untuk diselimut kepada Rasulullah di Uhud. Ada juga riwayat mengatakan yang Rasulullah menyembahyangkan Rasulullah bin Ubay. Dan ada juga mendapat riwayat yang sahih. Semua ni riwayat sahih. Bukhari dan Muslim. Yang mana menyebut yang Rasulullah memohon pun 70 kali kepada Rasulullah bin Ubay. Sedangkan hampa kata perbuatan Rasulullah ni kalau betul berlaku bercampur dengan surah lain dalam Quran, iaitu surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat surah lepas surah Al-Muhammad tu, yang mana kematian Abdullah bin Ubay ini berlaku pada tahun 9 Hijrah. Tetapi surah Al-Munafiqun yang melarang kita untuk memohon ampun kepada Allah SWT terhadap golongan munafik turun pada tahun 5 Hijrah. Seolah-olah nampak percakapan di antara Rasulullah, apa yang Rasulullah dengan apa yang Allah itu suruh. So, jadi macam ini hampa dia berpendapat dengan memaksa yang mana akal mendahului akal, akal mendahului wahyu. Sebab itu kadang-kadang macam saya kata tadi, orang kata dulu dan sebagainya tadi mutazilah. Okey, dia nak jadi mutazilah. Okey, yang keduanya tadi kita sihir Nabi Allah SWT jadi sihir juga. Hadis ini dianggap sebagai hadis Ahad. Jika kita mahu juga hadis itu hadis Ahad. Hadis Ahad ni adalah hadis yang stand by pun, yang tak ada riwayat lain yang berkaitan dengan itu. So again, dalam isu ni dia setuju dengan dapat mengaku dalam isu hadis Ahad. Okay. Yang berikutnya adalah sebelum Syekh Muhammad Abdul. Banyak terdapat Syekh Muhammad Abdul dan juga boleh nyantai Raja Dibu dalam keterangan yang ditulis oleh Muhammad dalam ada satu riwayat yang aktif. Jadi sejumlah riwayat atau sebagai penguat sudah pendapat beliau. Satunya maka dia akan bila dia tafsir itu saja, dia akan bagi pendapat semua tafsir. Qabali kata apa, Ibn Qasir kata apa, Al-Qasimi kata apa. Lepas tu dia akan sebut juga. Dia akan sebut tafsir Qabali kata apa, tafsir Modin kata apa. Kemudian dia akan bagi pendapat dia sendiri ataupun dia akan inclined to any of the pendapat. Maksudnya dia bagi perbincangan kita semua. Walaupun itu hampa pendapat dengan Syekh Mahmud, tapi ada juga dalam ketegasan yang mana hampa juga pendapat dengan Muhammad. Tapi dia tak bagi konflik itu nampak jelas. Dia just sebut secara halus. Contohnya dalam isu tiupan cakrakala. Tiupan cakrakala yang mana Syekh Muhammad Abdul dia lebih kepada kiasan. Ayat yang kaitan dengan tiupan cakrakala itu dalam perhiasan atau kiasan ataupun macam. Tetapi hampa dia dia buat atas perintah setuju, tapi dia sebut dalam ayat yang lebih lunak. Dia kata kita wajib percaya dia sunat tu wajib ada, tapi tak perlu kaji macam mana dia yang benar. Guna kita tafsir, okay, dia guna semua kita tafsir, tapi dia banyak terkesan dengan tafsir amanah. Tafsir Rashid Timbok, walaupun tafsir amanah ini just 20 juzuk saja. Dia juga tafsir yang boleh mengaku dia semua juzuk amanah saja. Tapi dia lebih guna juga. Okay, tafsir bin Zidah Al-Quran juga memberi pengaruh kepada dia. Juga dia menggunakan tafsir-tafsir yang tak sehadiran dengan dia. Dia sebut, iaitu tafsir Syiah dan juga tafsir Mutazil. Dan juga dia sebut. Tapi dalam isu-isu tafsir Mu'tazilah dan Syiah ni dia ada bagi perkataan. Maksudnya dia tak ambil secara betul-betul. Okey. Nah. Riwayat kelihatan engkau boleh diangkat sebagai jenis cukup riwayat kelihatan. Sebab macam dia katakan dia banyak pada orang yang untuk ambil riwayat kelihatan sebagai sebagai apa? Sebagai penghibur pada pendekatan. Namun dia kata setiap riwayat kelihatan dia akan dinilai dengan ayat sebenarnya yang berkaitan sunnah Nabi yang sebab dan juga penerimaan akan yang penting. Maksudnya dia akan kaji dibagi semua yang ada di dalam masyarakat mungkin dengan riwayat kelihatan yang dia tahu dia akan sebut dia akan dia akan bagi dan contohnya kita Nabi Idris, kita Nabi Idris ni Allah SWT dia sebut dua kali yang dia dia tak sebutnya Allah Allah SWT dia tak sebut banyak tentang Nabi Nabi Idris dia akan ceritanya amat sikit. Jadi bila misalnya orang-orang yang macam betul yang sedok ni yang pegang seperti ini dia rasa macam tak kuat, dia tak kuat. Dicari ada tetapi yang banyak kecuali dia ni yang tak diulang. Contohnya yang saya dapati dalam kisah Nabi Idris ni. Mungkin kalau pendengar mungkin pernah dengar tentang cerita Nabi Idris dengan malaikat maut, dia masuk juga dalam keluar. Ada dengar? Tak dengar? Cuma dalam 5 minit. Mungkin satu jawapan dengar. Kisah Nabi Idris yang masuk juga dia ikut malaikat matahari, malaikat maut dan dia banyaklah cerita-cerita tentang Nabi Idris yang dirangkai sebenarnya daripada ulama-ulama banyak sekali yang menciptakan yang menciptakan jadi hampir bila dia report ni dia report semua dah sebut dia tak tinggal satu dia sebut semua so bila sebut semua orang tahu dan lepas bila dia berjelasan dia kata dapatlah kita pertimbangkan bahawa sebagian besar dia sudah itu sangat berlawanan dengan ayat yang dikirim jadi dia berjelasan. Okey. Kemudian yang sebelumnya adalah ayat Al-Qurniyah. Ayat Al-Qurniyah ni adalah ayat yang berkaitan dengan alam. Dia sudah lebih banyak tentang air dan sebagainya. So dalam isu ni yang dari tentang Tafsir Al-Bahri dia banyak cerita tentang fakta-fakta lain yang disebut dalam universiti dalam universiti dia akan sebut contohnya tentang dia sebut semua atom semua dia sebut elektron proton neutron dia sebut semua. Dikala tafsir-tafsir tak ada sebut benar dia sebut. Okay. Dan tujuan dia sebut bukan dia nak menunjukkan bahawa Quran dengan sains ni dia tak menunjukkan bahawa Quran dia bertepatan dengan sains, bukan. Tujuan dia adalah untuk membuatkan tawhid manusia kepada Allah dan juga mendidik bentuk pemikiran yang rasyid dan sejati dalam sesuatu isu yang cuma dalam utamanya. Dia tak mahu dia nak tunjuk bahawa Quran dengan sains ni pun sama dan sebagainya. Dia masalah utamanya setiap kali dia bincang tentang ayat yang berkaitan dengan alam dikaitkan dengan kebetulan Allah SWT. Okey, dikaitkan dengan kebetulan Allah SWT. Okey, sekarang kita nanti banyak isu dalam ini sebenarnya. Tapi saya ambil satu kutip dia yang boleh nampak. Dia kata ini kutip dia dengan isu walaupun mungkin ulang mungkin orang tika tentang masalah dalam hal ini tapi ini dia kutip. Dia kata perpecahan timbul kerana kebodohan terhadap kesempitan faham kerana tidak benar sendiri. Salah satu pokok kesalahan berfikir adalah kerana tanpa agama hanyalah segala-segala hukum ijtihadiyah atau tasawuf atau kerana hendak merasa orang takdir dan lebih sedekah kalau kuasa mereka dipaksa menyuruh orang takdir orang lupa bahawa agama bukan Bukan salah kata Tuhan, bukan makhluk kata Tuhan, bukan banyak kata Syekh kami, bukan sunnah kata Syekh kami. Tetapi dia kata, pokok agama adalah akhlak kalimah. Yang itu penekanannya. Walaupun kita berbeza pendapat dalam hal, tetapi pokok dia adalah akhlak kalimah dalam berbeza pendapat. Sebab itu, dalam isu-isu kaitan dengan nikah itu dalam masyarakat, hampa ada begitu banyak penekanan yang amat sikit dalam tafsir. Banyak nilai-nilai sosial yang disekatkan dalam tafsir Al-Quran. Sebab itulah tengah polis dianggap tafsir Al-Quran sebagai tafsir sosial. Tafsir yang menyebabkan untuk sosial. Yang mementingkan agamanya sosial. Sama ada antara masyarakat Islam atau Islam dan bukan Islam. Okey? Dan akhirnya, silakan. Selain itu menunjuk kepada kita kita tafsir, fit hadis dalam ilmu-ilmu yang kaitan. Hampir perlu menggunakan kitab Taurat yang lain. Ini tak ada orang ulang. Dalam benda-benda tafsir yang saya tengok dekat ni, tak tahu lah tafsir mengatakan ada kata orang Arab. Tapi kau bagi orang Arab kita akan beri dari tengok dia. Tapi tafsir yang tuan dia tak sebut. Dia sebut, dia ambil contohnya dalam isu penciptaan hawa. Dr. Paul pun cerita macam dalam isu penciptaan hawa, hampa bukan saja dia lebih dapat dia juga sebut dari mana kemungkinan isu ini datang. Dan dia kata kemungkinan isu ini datang daripada kitab Taurat atau kitab ini. Injil dia sebut ayat tersebut. Dia sebut ayat tersebut. Sebab itulah yang daripada isu ini kita boleh faham bahawa tak salah untuk kita refer kepada kitab-kitab agama Melayu. Di bagi contohnya ada satu subjek yang saya ajar, iaitu religion di Malaysia. Kadang-kadang tengah pelajar dia akan takut apabila kita mengajar tentang religion di Malaysia, takut-takut kita promote agama lain menyebabkan kita jadi Hindu atau Buddha, Kristian dan sebagainya. Dan ulama-ulama yang terdahulu agak kita bagaimana kita bawa ke kelas, bukan yang berhadapan tapi kita bawa Bible ataupun Old Testament. Sedangkan apa dalam isu ini dia jelas bahawa apabila dia bawa ayat-ayat ini dalam, dia nak tunjukkan bahawa kesalahan ataupun wujudnya percanggahan dalam kitab-kitab apa nama ni Taurat dan juga Injil, dan juga dia nak buat perbandingan antara Quran dan juga Injil dan juga Taurat. Satunya apa nama ni dia tak mahu kita just refer kepada satu sumber, tapi kita juga kena tengok sumber-sumber daripada agama-agama agama lain tanpa memperjujikan akidah kita. Dan akhirnya yang boleh kita menutupkan tapi apa ni lah sebab kita tengok tadi satu pemberi menteri tapi asas ini last kali yang kita dapat conclusion lah. Dia kata contoh-contoh penafsiran yang kita kita lihat seandainya membangkitkan hati kita buat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pertimbangan akal, dan yang jadi inti dari semuanya adalah memperkuatkan keteraan kita beribadat dan memenuhi hidayah kepada Tuhan, sehingga kebebasan kita berfikir tidak sampai menyimpang dari mana yang diberi oleh Tuhan SWT, sehingga kebebasan akan kita tetap dalam bimbingan yang tertuju dari bukan tertuju syaitan. Maksudnya dia nak kata bahawa percanggahan pendapat dalam riwayat tafsir adalah percanggahan yang membawa kita untuk lebih berilmu. Saya tanya satu kata yang menjadi dalam Al-Usul Tafsir. Dia kata percanggahan riwayat dalam tafsir bukan percanggahan yang berbentuk konflik, tapi percanggahan yang berbentuk tanamu atau percanggahan yang berbentuk menambah ilmu. Okey. So, aku lupa dihantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.